Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Nam siapa yang akan menjelaskan sifat baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat yang lima waktu dari sisi dikeraskan dan dipelankan? Baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam salat yang lima waktu dan dari sisi dikeraskan dan dipelankan. Tafadhol. Mengeraskan pada menjaharkan pada dua rakaat salat subuh. Nah, kemudian pada dua rakaat salat malam. Nah, dan dua rakaat salat duha. Nah, kemudian mengakhirkan pada dua rakaat salat subuh. Pada salat subuh. Salat asar dan satu rakaat dari surat maghrib rakaat ketiga dan dua rakaat dari surat isya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan pada dua rakaat salat subuh, dua rakaat yang pertama dari salat maghrib dan salat isya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memelankan bacaannya pada salat zuhur, salat asar dan rakaat ketiga dari sholat maghrib dan dua rakaat yang terakhir dari sholat isya. Nah, baik, selain daripada sholat yang lima waktu tadi, pada sholat-sholat apa saja Nabi SAW mengeraskan bacaannya? Pada sholat malam. Pada sholat malam tidak mesti. Sholat Jumu'ah, terus sholat dua hari raya, sholat istisqa dan sholat al-kusuf atau gerhana. Tapi bagaimana bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam? Baik. Kadang dikeraskan, kadang dipelankan. Cari pertengahan, ya, cari yang pertengahan. Baik. Kita lanjutkan. Qala syarahimahullahu ta'ala al-qira'atu fi sunnatil fajr. Baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada salat sunnah fajar. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah fajar. Itu qobliyah subuh. Qala syarahimahullahu ta'ala wa amma qira'atuhu fi raka'atay sunnatil fajr fakanat khafifatan jiddan hatta inna Aisyata radhiyallahu anha kanat taqul hal qira'a fiha bi umil kitab. Adapun baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada dua rakaat sunnah fajar, maka ada bacanya tersebut khafifah. khafifatan jiddan, sangat ringan sekali, sangat pendek sekali. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca padanya, padanya itu pada salat sunah fajar, nah, membaca padanya Ummul Kitab yaitu Al-Fatihah. Enam, karena sangat ringannya, sangat pendeknya. Enam, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya-tanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca enam Al-Fatihah padanya, ya, karena tidak seperti salat-salat yang lainnya, ya, karena sangat pendeknya. Wa kana ahyanan yaqra'u ba'dal fatihati fil ula minhuma ayatan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan surat Al-Baqarah ayat yang 136 ila akhiril ayah. Wa fil ukhra surat Al-Imran ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiriha. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca setelah Al-Fatihah pada rokat yang kedua, pada rokat yang pertama, pada rokat yang pertama dari keduanya, pada rokat yang pertama, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang lainnya, yaitu pada rakaat yang kedua, membaca surat Al-Imran ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillahi fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nah, kalau ada nomor surat dan ayat yang beda, jadi kasih tahu ya. Taib. Warubama qara'a badalaha. Nah, di sini mungkin ada yang berbeda. Kalau pada cetakan anak nomor surat 23. Kalau nomor surat 23 itu surat Al-Mu'minun. Nah, tetapi setelah anak cek 6, yang benar surat Al-Imran. Surat Al-Imran itu nomor surat 3, bukan 23. Surat Al-Imran ayat yang ke-52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Enam, kalau pada cetakan antum, ya, warubama qara'a badalaha, kemudian tertulis di situ 23.252. Nah, 23 ini keliru. Enam, barangkali benarnya adalah 3 saja, itu surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Ya, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti, ya. Enam, bacaan pada rokat yang kedua, enam surat Al-Imran ayat yang ke-64, kadang Nabi menggantinya dengan surat Al-Imran ayat yang ke-52. Ya. Falamma hasa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun. Tayib. Wa ahyanan yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun fil ula wa qul huwallahu ahad fil ukhra. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama dan qul huwallahu ahad pada rakaat yang lainnya. Wa kana yaqul ni'ma suratani huma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik kedua surat ini. Nah, di pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Tayib. Wa sami'a rajulan yaqra'u suratal ula fi raq'atil ula faqala hadha abdun amana bi rabbih thumma qara'a surata thaniya fi raq'atil ukhra faqala hadha abdun arafa rabbahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca surat yang pertama, yaitu surat Al-Kafirun, pada rakaat yang pertama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hamba ini beriman. Hamba ini beriman dengan Rabb-nya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang tersebut membaca surat yang kedua, yaitu surat Al-Ikhlas, pada rakaat yang kedua atau rakaat yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hamba ini mengetahui Rabb-nya. Hamba ini mengetahui Rabb-nya. Ya. Taib, ini bacaan pada salat sunah qobliyah subuh, ya. Pada salat sunah qobliyah subuh. Asalnya salat zuhur. Yang kedua salat zuhur. Baca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atainil ulayaini bi fatihatil kitab wa suratain wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fit thaniyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat yang pertama dengan Al-Fatihah, ya, dengan Al-Fatihah dan dua surat. Yakni dua surat, surat yang pertama, rakaat yang pertama satu surat, rakaat yang kedua satu surat, ya, bukan langsung dua surat pada satu rakaat, ya. Jadi dua surat itu pada rakaat yang pertama satu surat setelah Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pada rakaat yang kedua, demikian juga setelah membaca Al-Fatihah membaca surat yang lainnya. Dan memanjangkan pada rakaat yang pertama apa-apa yang tidak memanjangkannya pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nah, wa kana ahyanan yutiluha hatta annahu kanat salatul fajri kafan kanat salatul zuhri tuqamu fayadhhabu adh-dhahib ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma ya'ti manzilahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat duhur tersebut, ya, yutiluha, sehingga bahwasanya dan salat duhur dikomati, kanat salatu duhri tuqam, salat duhur dikomati, ya, mau dilaksanakan. Fayadhhabu dhahib ilal baqi, maka seseorang pergi ke baqi. Fayaqdhi hajatahu, kemudian orang tersebut menunaikan hajatnya. ya, itu buang air besar atau buang air kecil. Ya, nah. Kemudian datang ke rumahnya, ya orang yang tadi ke baki tersebut, pulang ke rumahnya, kemudian berwudu, thumma yatawadda. Ya. Thumma ya'ti, kemudian mendatangi masjid lagi. Ya, mendatangi masjid lagi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rokat yang pertama. Fi rokatil ula, masih pada rokat yang pertama. Mimma yutawwiluha, keenam, dari apa-apa yang Nabi SAW memanjangkannya. Ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW memanjangkan sholat duhur. Ya, sampai di sini dijelaskan seseorang enam dikomati sholat duhur tersebut, kemudian seseorang enam pergi ke baki, ya baki, enam menunaikan hajatnya, yaitu buang air besar atau buang air kecil. Nah, kemudian setelah itu pulang ke rumahnya, berwudu, kemudian mendatangi masjid, ya, dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rokat yang pertama, masih berdiri pada rokat yang pertama. Ini menunjukkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sholat duhur tersebut. Baik. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika aydrikan nas ar-raq'atal ula. Dan mereka menyangka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menyangka bahwasanya Nabi menginginkan dengan hal itu, yakni dengan memanjangkan sholat duhur tersebut, Nabi menginginkan agar orang-orang mendapati rakaat yang pertama. Ya, agar orang-orang ataupun para sahabat mendapati rakaat yang pertama, ya tidak ketinggalan. Ya. Nah. Wa kana yaqra'u fi kulli min ar-rak'ataini qadra 30 ayatan. Qadra qira'ata alif tanzil as-sajdah wa fiha al-Fatihah. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap dari dua rakaat kira-kira 30 ayat. Ingat ya, dalam salat duhur ya. Ini salat duhur. Kira-kira 30 ayat. Kira-kira 6 bacaan atau panjang-panjangnya bacaan alif lam mim tanzil as-sajdah. Dan padanya Al-Fatihah. Ya, Nabi SAW dalam sholat duhur kadang membaca sampai 30 ayat. Ya, 30 ayat. Di 6 termasuk di dalamnya Al-Fatihah. Ya. Nah. Wa ahyanan kana yaqra'u bi as-sama'i wa as-sama'i wa tariq. Wa as-sama'i dzatil buruj. Walaili idza yaghsha wa nahwiha minaswar. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhur, ya, membaca was-samai wat-tariq, ya. Dan kadang-kadang dan juga membaca was-samai dzatil buruj, dan kadang membaca walaili idza yaghsha, dan yang semisal itu dari surat-surat Al-Qur'an. Ya, enam. Wa rubama qara'a idza as-sama'u syaqqat. Wa nahwaha. Dan kadang-kadang Nabi membaca idza as-sama'u syaqqat dan yang semisalnya. Wa kanu ya'rifuna qira'atahu fi dhuhri wal 'asr bittirabi lihyatihi. Dan mereka para sahabat mengetahui bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bahwasanya Nabi membaca dalam salat zuhur tersebut dan salat asar, yaitu dengan bergeraknya jenggotnya, ya, dengan melihat jenggotnya bergerak. Ya, nah. Di pada salat zuhur dan salat asar itu bukan berarti diam, ya. Bacanya tidak dikeraskan bukan berarti diam, tetap membaca, dan para sahabat mengetahuinya dengan bergeraknya jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini bacaan pada salat zuhur. Qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatin ba'dal Fatihah fil akhirataini. Baca Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayat-ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir. Dua rakaat yang terakhir dari salat zuhur. Ya. Wa kana yaj'alu rak'atainil akhiratain akhiratain aksor minal ulayaini qadronis ya qadro khamsi asyrata ayatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua rakaat yang terakhir yaitu dari salat zuhur ya, lebih pendek dari dua rakaat yang pertama. Lebih pendek dari dua rakaat yang pertama kira-kira setengahnya. Kira-kira setengahnya. Kira-kira 15 ayat. Jadi pada rakaat yang pertama ya, dua rakaat yang pertama membaca 30 ayat. Ya. Pada rakaat yang kedua terakhir yakni ketiga dan keempat ya. Ya, separohnya dari itu, lamanya separohnya dari itu ya kira-kira membaca 15 ayat. Enam. Warubama iktasara fihima 'alal Fatihah, dan kadang-kadang Nabi mencukupkan pada dua rakaat yang terakhir pada salat zuhur dan membaca Al-Fatihah saja. Jadi kadang pada dua rakaat yang terakhir dari salat zuhur Nabi membaca ayat yang lain setelah Al-Fatihah, dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Ya, dan Nabi mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat yang terakhir dari salat zuhur. Nah, baik. Wujubu qira'atil Fatihati fi kulli raka'atin. Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Wa qad amara al-musii'a salatihi bi qira'ati Al-Fatihah fi kulli raka'atin. Haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. Summa af'al dzalika fi sholatika kulliha wa fi riwayatin fi kulli raka'atin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memerintahkan orang yang salatnya jelek dengan membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya setelah Nabi memerintahkan kepada orang tersebut membaca membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama. Di kisah orang yang sholat jelek tersebut, orang tersebut masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengucapkan salam. Nabi pun membalas salam orang tersebut. Kemudian Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya, kembalilah kamu salat, sesungguhnya kamu belum salat. Orang ini kemudian kembali salat dua rakaat. Setelah selesai salat, datang kembali pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya dan mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu salat, sesungguhnya kamu belum salat. Sampai berulang tiga kali. Pada kali yang ketiga orang ini mengatakan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa berbuat lebih baik dari apa yang sudah aku kerjakan, maka ajarilah aku. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan yang maknanya apabila kamu mau sholat, maka berdirilah menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, yaitu membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah. Kemudian rukulah, dan tuma'ninalah dalam ruku, kemudian bangkitlah dan tuma'ninalah, kemudian sujudlah dan tuma'ninalah, dan duduklah atau bangkitlah dari sujud dan tuma'ninalah, dan sujudlah dan tuma'ninalah, kemudian bangkitlah dan lakukan yang demikian pada pada rokat yang berikutnya, atau lakukan yang demikian seluruhnya, ya, lakukan yang demikian enam seluruhnya. Jadi perintah Nabi SAW tersebut, orang tersebut diperintahkan oleh Nabi mengulangi sholat karena tidak ada tuma'ninah, ya, tidak ada tuma'ninah. Tuma'ninah ini merupakan rukun daripada rukun sholat, sehingga ketika tidak terpenuhi rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Anak. Taib. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, orang tersebut dikatakan al-musi sholati, orang yang sholatnya jelek. Nah, Nabi SAW memerintahkan kepada orang tersebut untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat. Pada setiap rokaat. Ya. Nah. Taib. Nabi SAW mengatakan if'al dhalika fi sholatika kulliha, lakukan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Ya, lakukan nam yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Dalam riwayat yang lain, fi kulli rokaatin, pada setiap rokaat. Nah, jadi nam Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rokaat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, nah. Wa kana yasma'uhum al-ayata ahyanan, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan kepada mereka ayat yang dibaca. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan, jadi ada bacaan yang dikeraskan sehingga didengar oleh para sahabat. Ya. Wa kanu yasma'una minhu an-nugmata bi sabbihi isma rabbikal a'la. Wahal ataka hadithul ghasyiyah. Dan mereka para sahabat, wakanu, yaitu para sahabat, yasma'una, mereka mendengar dari Nabi SAW, ya, dengungan atau bisikan, ya, bacaan sabihisma rabbikal a'la. Jadi kadang Nabi membacanya agak keras, ya, ini dalam sholat duhur, ya, dalam sholat sirriyah, membaca sabihisma rabbikal a'la, ya, agak keras sehingga para sahabat mendengarnya. Dan juga nah, para sahabat mendengar baca Nabi dalam sholat duhur tersebut, hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, jadi sebagian, ya, bukan dari awal sampai akhir, ya, bukan, tapi sebagian ayat. Baik. Wa kana ahyanan yaqra'u bi as-sama'i dzatil buruj. Ya. Wa bi as-sama' wa tariq wa nahwihima min aswar. Dan kadang-kadang Nabi membaca dalam sholat duhur tersebut, nah, wassama'i dzatil buruj dan wassama'i wat tariq. Ya. Nah. Dan yang semisal kedua surat tersebut. Wa ahyanan yaqra'u bil laili idza yaghsha wa nahwiha. Dan kadang-kadang Nabi membaca al-walaili idza yaghsha dan yang semisalnya. Nah. Tapi ini bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur. Dan sampai sini ada yang tanyakan? Ya, salat sunah fajar ataupun qabliyah subuh, nah, pada disebutkan dalam salah satu hadis dalam yang menjelaskan keutamanya, nam rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya, rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala sallallahu wasallam, dua rakaat fajar, ya, dua rakaat fajar itu salat sunnah sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan qobliyah fajar, ya, baik ketika mukim maupun ketika safar. Baik ketika mukim maupun ketika safar. Nah, adapun rawatib yang lainnya ketika safar, maka Nabi tidak mengerjakannya. Ya, rawatib, sholat-sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ketika safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya. Akan tetapi qobliyah fajar, ya qobliyah fajar, nah Nabi tetap mengerjakannya. Ya, tetap mengerjakannya. Ini menunjukkan keutamaan dan qobliyah fajar. Qobliyah fajar ataupun qobliyah subuh, nah maka hendaklah untuk kita nah menjaganya, ya mengusahakannya untuk tetap mengerjakan qobliyah fajar tersebut. Ya, dan bahkan sebagian salaf ketika mereka bangun terlambat, ya sehingga nam tidak bisa mengerjakan qobliyah subuh sebelumnya, mereka menggantinya setelah sholat subuh. Mereka menggantinya setelah sholat subuh. Ya, nah, tapi ini sekali-sekali saja, ya bukan tiap hari ya, terlambat terus sehingga mengqadha qobliyah subuh setelah subuh sekali-sekali. Nah. Tapi ala kulli hal salat-salat sunnah rawatib, ya salat-salat sunnah rawatib, dan hendaklah kita menjaganya, kita menjaganya, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya yang maknanya pertama-tama amalan manusia yang akan dihisab adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang berbahagia, dan apabila salatnya rusak, maka hamba tersebut akan tersebut hamba yang celaka, hamba yang binasa. Nah, dan apabila ada kekurangan pada sholat wajibnya, Allah perintahkan pada para malaikat untuk melihat apakah hambaku memiliki amalan ataupun pahala sholat sunnah, kemudian disempurnakan, kemudian disempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib tersebut dengan sholat sunnah itu. Ya, nah. Sehingga jangan mencukupkan dengan sholat wajib saja. Saya berusaha juga untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Baik. Kalau sholat duhur atau asar kan sholat siang itu ketika maghrib atau diam, saat Allahu Akbar-nya itu diam atau bicara takdirnya tetap dikeras, takdir itu tetap takdir, ya, ya kedengaran sama diri sendiri, takbiratul ihram ya, ya nah, tetap dibaca ya, kedengaran sama diri sendiri, jadi tidak hanya menggerakkan bibir, tidak hanya gerakan bibir, tapi nah diucapkan, ya, diucapkan, cukup kedengaran diri sendiri. Qobliyah Jumat, qobliyah Jumat sebelumnya salat Jumat dan salat duhur itu beda. Ya, walaupun waktunya sama. Ya, salat Jumat dikerjakan pada waktu duhur. Tapi salat duhur, salat Jumat bukan salat duhur. Ya, dan bukan pengganti salat duhur. Bukan pengganti salat duhur. Ya, karena tata cara yang berbeda. Ya, tata cara yang berbeda. Ya. Nah. Baik. Sehingga apabila seseorang, misalnya seorang muslim berhalangan tidak menghadiri Jumat, maka dia mengerjakan sholat duhur, ya bukan meniatkan sholat Jumat, bukan pula mengqadha sholat Jumat, tapi mengerjakan sholat, meniatkan sholat duhur, ya sholat duhur. Nah, thayyib, adapun qobliyah Jumat tidak ada, qobliyah Jumat tidak ada, ya. Sholat sunnah sebelum Jumat tidak ada. Adapun orang yang masuk masjid kemudian sholat dua rakaat itu belum tentu qobliyah Jumat. Ya. Tapi mungkin apa namanya tahiyatul masjid, ya mungkin tahiyatul masjid, mungkin sholat sunnah wudhu, mungkin sholat sunnah duha. Ya, nah, tapi adapun ba'diyah Jumat maka Nabi mengerjakannya kadang dua rakaat, kadang empat rakaat, kadang dua rakaat, kadang empat rakaat. ya, ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di masjid. Untuk sholat-sholat sunnah yang baik adalah dikerjakan di rumah. Disebutkan dalam hadis, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Paling afdalnya sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada yang tanya yang lain, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.